atau yang lainnya. Kami mewakili semua pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila kam tawdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita telah memulai awal tahun yang baru ini dengan kita berbuat taat kepada Allah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita untuk senantiasa berbuat taat kepadanya di tahun baru yang mulia ini, sebagaimana kita telah memulainya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan kita yang mulia ini di Masjid Sabilut Taqwa niki pun wonten tulisane selain haul juga memperingati tahun baru Islam. Berarti sudah berlalu 10 hari kita masuk di tahun yang baru 1436 Hijriah. Maka perlu kita ketahui bersama, di bulan Muharram ini ada dua peristiwa besar yang tak akan pernah dilupakan untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah tanggal 1 Muharram itu sendiri yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai awal tahun untuk kita umat Islam. Setelah oleh beliau diteliti kejadian yang paling berpengaruh, kejadian yang paling besar semenjak kurun dan abad umat Islam maju adalah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Peristiwa pertama adalah peristiwa hijrah, dan peristiwa kedua adalah tadi pagi, yaitu 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Dua kejadian di bulan Muharram ini tak akan pernah dilupakan oleh umat Islam, karena besarnya pengaruh, karena besarnya manfaat yang bisa kita ambil untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hijrah Nabi Muhammad. Hijrah beliau Rasulullah setelah beliau berdakwah selama 10 tahun di kota Mekah semenjak beliau diangkat menjadi Nabi umur 40, hijrah umur 50. Rasulullah memulai dakwahnya dengan dakwah sirron, pelan-pelan, dari keluarga beliau, sanak keluarga beliau, para orang-orang miskin, selama 3 tahun hadirin. Setelah 3 tahun perintah datang dari Allah untuk Nabi memulai dakwah yang jahron. Mulailah Nabi berdakwah terang-terangan, dan disitulah Nabi menghadapi banyak daripada musibah, cobaan. Beliau dipukul, beliau dicaci, beliau dihina. Para sahabat-sahabat Nabi pun bahkan mendapatkan cobaan yang lebih, yang sangat besar, sebagaimana apa yang dialami oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing wong tuane niku dipateni, ada yang anaknya dibunuh, ada yang dipenjara, Ada yang sahabat tersebut sampai dipakai untuknya baju besi, kemudian diletakkan di bawah matahari, sengat matahari yang begitu panas. Terus dikei podo mbek disetriko niku awake. Dan perlu kita ketahui, ini kejadian terjadi di Mekah. Matahari Mekah niki mbuh loro apa telu nek kono iku. Saking panase. Kula tasih eling jaman kula nyari piye nek pas musim panas, nek nggodhok-ndhok gak usah gawe kompor. Jam 8 jam 9 ndekek ndhok ning ngene tanah. Ditutup, engko jam 5 sore dibuka. Mateng ndhok iku. Kula sampe mikir, ya Allah, nek kula mati iki nek dadi koyo ndhoke nasibku iki. Dikubur nek kene untung insyaallah kula ambil panjenengan dikubur di Indonesia wis nggih. Ono asine kuburan nek kasin niku. Begitu panas niku sahabat ada namanya Sayyidina Khabbab Ibnil Arad. Itu beliau mendapatkan dan mengalami siksaan yang pedih dari juragannya yang bernama Ummu Anmar. Hingga beliau itu ditali, dipakaikan baju besi, dipemi, nanggene serengenge. Niku melepuh semua badannya. Hanya untuk keluar dari agama Allah, tapi mereka semua memilih agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah melihat keadaan seperti itu memerintahkan sahabat sebagian untuk pergi hijrah ke Habasyah. Sampai dua kali hijrah tersebut, pulang berangkat lagi. Kemudian melihat Rasul mereka semakin menyakiti Nabi, apalagi sepeninggal istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Akhirnya Rasulullah berinisiatif dari wahyu Allah untuk pergi berhijrah ke kota Taif. Sampai beliau di Taif, enggak malah disambut, malah beliau dicaci lebih dari yang dia alami di kota Mekah. Beliau dipukul, beliau dihina. Sampai jangan lagi Nabi Muhammad, malaikat sing gak duwe nafsu niku wis gak trimo. Berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Kanjeng Nabi, saya mematuhi perintahmu. Apabila kau izini," niki malaikatul jibal, malaikat sing jaga gunung niku ngomong, "kalau kau izinkan, aku akan lempar gunung-gunung ini ke kota Mekah dan kota Taif, biar mereka hancur semuanya." Tapi Nabi niki sabar, makanya melebet termasuk golongan ulil azmi, 5 nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat mulia. Akhir Rasulullah mengatakan, "Jangan malaikat, doa Kanjeng Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. La'alla yakhruju min aslabihim man amana billahi wal yaumil akhir." Nek mboten beriman wong-wong niku, mugi-mugi yang ada di sulbi mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Turun Rasulullah. Mereka sudah mengatur strategi, Rasulullah harus dibunuh, Muhammad harus mati. Carane supaya gak ruwet ambek kabilah Bani Hasyim, gimana kalau setiap kabilah, nggih, kabilah niku kalau mungkin di Malang setiap area, siji wong Polean, siji wong Sukun, nggih, siji wong Prangas, sing paling gak enak keromengan ya. Siji-siji wis Prangas, keromengan, kabeh dilebokno. Setiap desa harus memberikan satu pemudanya. Zaman biyen niku nek mateni wong kudu mbayar dia denda. Dendane napa? 100 ekor unta harus diberikan kepada keluarga yang dibunuh. Niki peraturan. Nah nek sing mateni niku siji, 100 unta dibebankan untuk satu orang enggak kuat, niki dibagi-bagi ayo. Wong piro? Wis ayo wong 30 gak apa-apa. Setiap daerah. Kemudian ayo Rasulullah ketika itu didengar keinginannya untuk hijrah menuju kota Yathrib sing sakniki namine Madinah Munawwarah. Kemudian mengatur strategi. Iki gak iso lek metu bareng-bareng koyo wong haji berangkat ngono iku. Nggih, ditumpakno bis didadahi ngono gak iso. Ya langsung tawuran. Ini harus pelan-pelan. Keluarga demi keluarga, ayo cepat melakukan sekon. Bengi, kok ketemu di satu lembah. Kok bareng-bareng melakukan nang Madinah. Kata Rasulullah, wis kon gak usah ngurusi aku. Biar nanti yang menemaniku adalah Abu Bakar. Terus ya Rasulullah, wis berangkatlah kalian. Kalau saya ikut dengan kalian langsung disergap karena Muhammad iki sing digoleki. Pun panjenengan rumiyin, berangkat tosik. Ya Rasulullah, wis berangkat. Aku hanya bertawakal kepada Allah zat yang paling kuat. Wis berangkat. Sayyidina Abu Bakar diperintahkan. Abu Bakar, kau menemaniku. Ya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah diincar. Malam ini Rasulullah harus, Muhammad harus mati. Terus kita sergap rumahnya kita. Kita apa namanya kelilingi biar dia enggak bisa keluar. Kemudian begitu orang sepi kita bunuh Muhammad. Bingung ki apa carane niki? Sebab selalu dilihat, diawasi. Kata Sayyidina Ali ya Rasulullah, izinkan aku tidur di tempat kau tidur. Kula niki sing nebus ruh dan nyawaku untukmu ya Rasulullah. Enggak ada yang iki padha mbek setor nyawa iki jenenge. Tempat yang di mana Rasulullah mau dibunuh, kata Sayyidina Ali, kau jangan di sini ya Rasulullah, biar aku di sini aku berselimut. Mereka langsung menombak membunuhku, aku yang mati. Wis. Kula siap mengorbankan ruhku untukmu ya Muhammad. Masya Allah, Sayyidina Ali nih Bapak. Jangan lagi harta beliau, jangan lagi apa yang beliau miliki, nyawanya pun diberikan untuk Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ya wis. Ketika diserbu, sebelum Sayyidina Ali menempati tempat Rasulullah, ketika dikelilingi, jadi Rasulullah di rumahnya ini sudah dikelilingi, malam itu mau dibunuh, pun janjian baik Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah ketika keluar baca summum bukmum umyum fahum la yubsiru. Dongakno. Begitu keluar wong-wong niki turu kabeh. Satu pun tidak ada yang memperhatikan Rasulullah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan kekuatan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya itu seakan-akan gak ada kekuatan lagi. Turun sing ngelamun. Ambek Rasulullah niku ditunjukkan kebesaran Allah. Orang-orang yang sudah siap mau membunuh Nabi itu diambilkan tanah, diletakkan tanah di atas kepala mereka. Ditunjukkan bahwa Muhammad sudah lewat dari sini. Setelah Rasulullah jalan, subhanallah, baru mereka sadar. Kemudian disergap, ketika mau dibunuh, untungi wonten sing narik selimut isi. Ketika mau ditarik, fa innahu Ali, ini bukan Muhammad, ini Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Kemana beliau? Sudah pergi. Lepas malam itu Rasulullah, tapi mereka tidak puas. Bahkan memberikan pengumuman siapa yang mampu membunuh Muhammad untuknya 100 unta. Rali Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Nih, ditunjukkan oleh Allah kekuatan sekuat apapun orang kafir, kita punya Allah yang maha kuat. Pokoknya diwacani summum bukmum. Arek bulu lawang biasanya gak nge helm ketemu polisi summum bukmum. Ngamuk polisi ini lima. Kulo ijazahi wis gak apa-apa nggih. Wonten male sing ketok asu di diuber asu summum bukmum nggih. wonten malih sing kepingin melayu teko omahe supaya bapak ibu gak ketok sumumbuk mum omyun. Ya. Kemudian Rasulullah keluar pergi sama Sayyidina Abu Bakar. Cari Rasulullah perlindungan, sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam gor yang namanya Thawr. Tempat perlindungan Rasulullah ketika itu masuk numpak gunung. Gunung didaki gunung tersebut sampai di atas ketika dikejar-kejar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di satu gua. Gua tersebut kecil dan banyak binatang buas. Begitu Rasulullah masuk di situ, subhanallah, Allah menunjukkan lagi kekuatannya. Diperintahkan yang namanya burung merpati dengan sekilat, ya, dengan kilatnya membuat napa niku sarangnya. Kemudian laba-laba menutup pintu daripada ataupun pintu gua tersebut. Jadi enggak ada satupun bukti kalau ada orang masuk. Tapi orang dahulu itu punya ahli yang namanya ahli memperhitungkan jejak kaki manusia. Bahkan orang Arab waktu itu saking ahlinya tentang jejak, jangan yang baru sekitar 1-2 jam, 1-2 hari, 10 tahun yang lalu bisa mereka. Ini kehebatan ilmu para orang jahiliyah dahulu. Niki sing lewat kene iki sapa iki lho? Oh ini siapa? Oh ini bukan dari negeri ini dari negeri sana, itu tahu. Ilmu jejak kaki sing paling top dibawa untuk memastikan di mana Nabi Muhammad. Sampai mentok pas ketemu di ghor apa namanya Thawr tadi. Nah, di sini Muhammad. Katanya enggak mungkin. Mana mungkin? Wong ini pintunya sudah tertutup dengan laba-laba dan ini laba-laba mau nutup ini butuh waktu sebulan. Lah Nabi ini berapa jam yang lalu barusan lewat. Di sini ada merpati membuat sarang pun berbulan-bulan. Enggak mungkin. Maka katanya yang ahli dalam jejak, kalau gitu antara dua kemungkinan. Wa imma ibtala ahul ard, kalau enggak ditelan oleh bumi atau diangkat ke langit. Wis iku tok kemungkinannya. Sekarang mana wis? Ilmu saya sudah pasti. Lek gak mlebu kene, ya wis pasti diangkat ke langit atau ditelan bumi. Tapi katanya wis ilmumu cetek. Gak masuk akal. Akhirnya pergi. Rasulullah enggak keluar dari situ. Begitu masuk Sayyidina Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, jangan sedih, enggak usah khawatir denganku. Allah ada bersama kita. Sayyidina Abu Bakar enggak khawatir dengan dirinya, tapi khawatir dengan Nabi Muhammad. Berkata Rasulullah, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, in muttu ana lakot mata Abi Quhafah. Nek umpama nek sing mati niki kula niki Abu Bakar mati wis mari. Lakin in mutta anta ya Rasulullah lakot mata til ummah. Tapi nek panjenengan sing seto umat ini ya Rasulullah yang hancur. Kata Rasulullah, "Jok khawatir wahai Abu Bakar. Idh qala li sahibihi la tahzan. Jangan sedih, jangan gusar. Innallaha ma'ana. Kita punya Allah yang maha kuat. Lebih kuat dari kekuatan mereka orang-orang Quraisy." Kemudian Rasulullah sudah istirahat wahai Abu Bakar. Kak tenang Sayyidina Abu Bakar. Dibuka bajunya. Setiap lubang-lubang yang di situ ada kemungkinan binatang buas, kalajengking maupun ular, tutup sampai habis bajunya. Entek, cuma tinggal satu lubang, entek satu lubang ditutup dengan kakinya. Rasulullah capek tidur di paha Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Tidak pernah ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar ketika Nabi tidur di paha beliau. Bayang noy opo. Kita lihat Rasulullah ini mungkin nangis. bagaimana dengan satu tempat dengan Nabi, bahkan Nabi tidur di paha beliau. Wis gak bakalan Sayyidina Abu Bakar niki soro dunia, soro akhirat, wis gak mungkin. Karena yang pernah tertidur di pahanya adalah kepalanya Sayyidul Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, kepala yang sudah memandang di situ, mempunyai mata memandang langsung kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di tengah-tengah tidur, enggak taunya kaki tersebut justru tempat ular itu bersembunyi, disengat Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Rasulullah Sayyidina Abu Bakar ngangkat kepalanya, Rasulullah harus mau enggak mau harus diberdirikan. Maka ditahan oleh beliau, ditahan lebih dari 17 kali sengatan. Sampai gak kuat Sayyidina Abu Bakar niku nangis pucet. Sampai beliau nangis, tetesan itu yang beliau enggak mampu untuk menghindari jatuh ke badan Baginda Muhammad. Bangun Rasulullah, didelok pucet. Mabika ya Abu Bakar, ada apa denganmu Abu Bakar? Ya Rasulullah, al-dha'anil hayy, aku disengat oleh ular ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum, kenapa enggak bilang, enggak, aku enggak mau membangunkanmu ya Rasulullah. Diangkat oleh Rasulullah kaki tersebut, diberi ludah suci beliau. Dan saat itu pun diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika peperangan mata beliau keluar, kena tombak itu motone metu, dicekel di Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kembali lagi Rasulullah dengan ludah beliau, diberi ludah beliau ditempelkan di balekno. Kata Sayyidina Ali, ketika aku tua, mataku mulai berkurang untuk memandang kecuali mata yang pernah dikembalikan Rasulullah. Enggak pernah berkurang kekuatan mataku untuk memandang. Niki Rasulullah ini ludahnya ini obat. Dalam riwayat ketika beliau masih kecil, kitab Sirah Halabiyah disebutkan, kakek beliau yang namanya Abdul Muttalib melihat Rasulullah sakit mata, dibawa ke Sauma'ah. Sauma'ah niku kuil orang-orang ahlul kitab terdahulu yang masih percaya dengan Nabi Isa. Kemudian dibawa ke sana, disampaikan pendetanya, Pak Pendeta, ini saya punya anak sakit mata. Jari pendeta ini diteloki, gak mungkin ini anakmu. Loh, ini anakku, gak mungkin. Kalau menurut ciri-ciri yang ada di kitab Injil, ini anak yatim. Bingung. Loh, sebab apa? Sebab ciri-ciri orang yang anak ini adalah nabi yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat, "Wis," kata Abdul Muthalib, "wis, gak usah ngurusiku. Sembuhkan saja matanya, kesian anak ini sakit mata." Beliau kemudian si pendeta itu mengatakan, "Apakah aku menyembuhkan yang karenanya dia bisa sembuh? Huwa tabib, dia itulah dokternya sendiri." Kemudian oleh pendeta itu dikatakan, "Nak, ludahkanlah, keluarkanlah ludahmu." Dikeluarkan, waktu itu Rasulullah umur 4 tahun. Dikeluarkan ludahnya, kemudian diletakkan di mata beliau. Fastafa biiznillah, sembuh di saat itu karena Allah. Niku. Nggih, mangkane diikuti kadang-kadang niku para ulama, para sahabat, para tabiin kadang nek ngobati wong nggih itu. Wonten kiai niku, Pak. Nggih, kiai terkenal di timur sana. Duwe anak-anak ini ku ngapunten nggih pelat. Diajari ngaji gak iso-iso. Digowo nggih setunggal kiai. Kalau enggak salah malah justru Kiai Hamid Pasuruan, dikongon mangap. Didoni. Duh. Langsung fasih. Makane ono sing pelat-pelat mari ngene. Wonten Habib Kadir. Mari mangan ketemu. Siap-siap kon. Ludah nabi itu merubah akhlak orang. Wonten riwayat seorang wanita sebaba niku suka ing misui, omongan lisannya itu jelek. Sahabat niki wis gak seneng be wong wedok iki. Ini perempuan ini akhlaknya gak karu-karuan. Suka ngenyek, suka ini. Suatu saat Rasulullah pas makan, didatangi perempuan itu. Ya Muhammad, iya, kau nabi akhir zaman, iya, kalau gitu berikan makanan yang ada di tanganmu itu. Jari sahabat, anjing nabi ini kurang ajar, tak usir mawon, jarno. Kemudian Rasul itu makan, yang di tangan diambil, yang sudah masuk tadi sebagian, kemudian yang belum dimakan diberikan perempuan itu. Kata perempuan itu, saya enggak mau yang di piring, yang di tanganmu itu loh. Niku sahabat tambah luwe ngamuk. Kok niki wis dikek ati ngrogo rempel lo. Lho wis enak dikek sak piring lho sing di tangan sik dijaluk ae. Kemudian sahabat enggak kuat. Dak ya sahabi. Biarkan, biarkan. Dia ambil yang bekas Rasulullah itu sudah dimakan itu dikeluarkan sama Rasulullah. Fa'akalathu, dimakan. Subhanallah. Kata ulama ketika itu sirah, semenjak ludah Nabi Muhammad menempel di lisan orang tersebut sampai mati belum pernah perempuan itu berkata dengan perkataan yang tidak membawa ridha Allah. Niki ludahnya Rasulullah. Mangane kon iki sing suka misu-misu iku njaluk didoni memang ya. Mangapa kon mari ngene? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki Kanjeng Nabi sembunyi di Ghor Thaur tadi itu enggak 1-2 jam, berhari-hari Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak bawa bekal makanan kecuali yang sedikit. Akhirnya yang tahu di situ adalah persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar adalah anaknya, namanya Asma binti Abi Bakar. Sayyidatuna Asma tiap hari yang membawakan makanan kepada Rasul dan ayahnya. Niki gunung niki Pak. Niku nak sih namine Jabal Rahmah nggih. Jabal Rahmah niku. Itu gunung yang lumayan tinggi. Oleh Sayyidatuna Asma tiap hari beliau mendaki, hanya memberi makan kemudian pulang. Tiap hari memberi makan dan pulang seperti itu selama berhari-hari. Dan ketahuilah, di saat beliau memberi makan, beliau dalam keadaan hamil 9 bulan. Makanya sampai tingali teng YouTube niku, wonten teng YouTube niku ziarahnya Habib Umar dengan para santri-santrinya ke Jabal Rahmah, ke tempat persembunyian Nabi. Iku mandek ping piro, wong-wong mandek ngombe mana, ngombe Coca-Cola, demadem Pepsi. Padahal Kanjeng Nabi gak ono Coca-Cola padahal biyen. Wis gak kuat, munggah mana berhenti berkali-kali. Sampai setelah beberapa kali berhenti wis. Niku wonten sing umure sik enom ngomong mbek Habib Umar, "Habib napa? Hadhihi awal wa rah, awal wa akhir fi hayati." Wis niki pertama dan terakhir saumur hidup gak bakal rene maneh kula niki. Kecuali lek wonten ning jene helikopter ngono gak apa-apa wis. Kesel, capek. Kemudian kata Habib Umar, "Subhanallah, ketahuilah Asma binti Abu Bakar 9 bulan beliau hamil, tiap hari datang, bahkan diriwayatkan sampai 2 kali untuk menjenguk Rasulullah dan menjenguk ayahnya beliau dengan membawa makanan." Di mana himmah, di mana semangatmu membela agama dibanding dengan mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Setelah melihat aman, barulah keluar Rasulullah. Berhijrahlah Nabi Muhammad pun dinteni Kanjeng Nabi oleh para sahabat di lembah-lembah yang sudah ditentukan. Sampailah Rasulullah bertemu dengan mereka. Jalanlah Rasulullah. Niki sing jenenge sahabat Ansor sudah ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Ansor ini sudah berapa kali ke Mekah, mengenal Rasulullah kemudian balik. Kemudian mereka berdakwah hingga banyak orang di Yathrib atau di Madinah ini yang sudah beriman, kecuali para Yahudi di sana. Dan Yahudi di sana itu pun mengatakan, wong-wong muslim iki opo ae? Mengagung-agungkan Muhammad, mengagung-agung kaya sapa Muhammad iku. Kula niki terus terang mawon penasaran di sisi jenenge Muhammad. Engko lek pas disambut, ayo kita ikut melihat. Siap mung Yahudi-Yahudi niku menunggu kedatangan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Sebelum masuk kota Madinah, beliau mendirikan dulu masjid, namanya Masjid Quba. Itu adalah awal masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Rasulullah berjalan. Berjalan dilihat oleh Ansor, ada tanda. Ini sudah lepas Rasulullah dari mara bahaya. Sampai ketika Rasulullah mau masuk kota Madinah disambut. Ketika disambut wong Yahudi niki penasaran, disi Muhammad dikunti. Sampai akhirnya ketika Rasulullah datang, lisan mereka tanpa disengaja langsung berkata, wallahi annahu laisa biwajhin kadzdzab. Demi Allah, demi Tuhan, sesungguhnya wajah orang ini adalah bukanlah wajah pendusta. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak, Pak. Wonten beberapa saat yang lalu saya dapat cerita dari seorang guru saya. Ada satu ulama yang beliau enggak mau disebutkan namanya. Beliau itu ke bandara di Dubai. Ketika turun di situ kan banyak turis. Beliau ketika berjalan wonten wong londo sicir deloki terus. Di tengah dia melihat didatangi. Kemudian ditanya, "Wonten napa sampean iki kok mulai mandeng wong iki memperhatikan bahkan mendekat?" Enggak banyak omong langsung berkata, "Siapakah orang ini dan aku ikut agama dan menyembah apa yang disembah orang ini. Mbuh agamane opo aku melok wis. Kenapa? Karena aku lihat wajah ini bukanlah wajah orang-orang pendusta dan bukanlah wajah penduduk neraka." Delok tok niki lho. Makane ulama niku Pak didelok niku enak. Makane dadi ulama niku mbok sing rapi didi, brewok niku dirapekno, ojo siji nang ngalor, siji ngidul. Celana cingkrang sampai kayak kebanjiran ngono. Kelambi niku sing apik, sing bersih, gawe serban sing apik. Orang banyak masuk Islam, Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika beliau meninggal, yang melihat jenazahnya aja para Yahudi itu 1500 Yahudi masuk Islam memandang jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, dipandeng tok niku ngilingno Gusti Allah. Orang-orang Yahudi melihat Rasulullah, ini bukanlah wajah pendusta. Akhirnya Rasulullah disambut bergembira. Senandung tola'al badru alaina, menyambut hadirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasulullah masuk di kota Madinah, mulai perbedaan pendapat. Singgah di manakah Rasulullah? Teng griya kula ya Kanjeng Nabi. Oh pun griya kula mawon. Kamare loro gede gedhe, ana asine maneh iku. Wisen lek habake plak ngono. Pipip nang omah kula pip wonten asine, untuk bojone anyar maneh pip ngono. Ditawani siji-siji, "Rasulullah, rumahku ya Rasulullah, rumahku ya Rasulullah, rumahku." Waduh. Ini Rasulullah harus pandai menjawab ini. Nek Kanjeng Nabi milih siji ae, sing siji pasti pilih kasih nih Kanjeng Nabi niki, sing dipilih sing sugih, awak melarat gak dipilih. Mesti ngono. Dan yang lain-lainnya, "Oh, mesti keluargane iku, apa keluargaku kok gak selalu." Rasulullah fatonah, memang sifatnya Nabi niku cerdas. Kalau menyelesaikan masalah itu paling handal. Mulai dari mudanya tadi di Gosida disebutkan. Di usia yang ke-30 tahun ketika manusia orang Quraisy mau perang gara-gara mau meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah mengatakan, "Aku akan selesaikan." Bagaimana? Iki lho serban, gelaren. Kemudian satu-satu suruh megang ujungnya. Maka semua kabilah memegang dan ikut mengangkat Hajar Aswad. Selesai masalah. Orang berkata, "Iki memang wong cerdas." Nah Kanjeng Nabi nggih ngoten melebet ke Madinah. Siapa yang disinggahin rumahnya? Rasul memberikan jalan keluar ngene lho, Rek. Wis gak usah tukaran. Tergantung apa yang dipilih oleh ontaku. Da'ha fa innaha ma'muru, jarno mlaku dhewe. Ini langsung diperintahkan oleh Gusti Allah. Rumah mana yang ditentukan oleh Allah melewati onta tersebut. Wis gak iso beda pendapat. Ate ngamuk mbek unta ah. Unta iki kurang ajar, unta iki pilih kasih. Sing ngamuk mbek unta ya padha untane pisan. Kemudian selesai masalah. Ya Rasulullah, sepakat kita legowo niki. Lapang dada menerima semua perintahmu ya Rasulullah, biarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Unta niki mlaku. Dinteni. Belak berhenti di depan rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. sejarah. Bukti ini makanya wong-wong rebutan. Siapa Abu Ayyub? Abu Ayyub sahabat yang rumahnya menjadi persinggahan pertama Nabi Muhammad di kota Madinah. Sejarah saya 800 tahun gak lali. Makanya wong-wong rebutan biyen kok. Karena kalau Rasulullah ke rumah saya, sejarah ribuan tahun gak akan terlupakan. Kemudian ke rumah Abu Ayyub, bingung ngopo amalane Abu Ayyub Al-Anshori niki nopo rek. Kok unta niki iso mandeg di omahe Abu Ayyub. Setelah Rasulullah tinggal di sana, dibuatkan oleh Rasulullah SAW rumah, ya, dibuatkan Rasulullah untuk Rasulullah rumah. Selama rumah belum jadi, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Anshori. Ditanya Abu Ayyub, "Bu Ayyub, resepe opo sampeyan iki? Kok iso ngendhek unta ni mang ya apa carane niki? Eh, tuyulmu jupuk teko ndi Gunung Kawi kono. Kuat ilmumu, hebat." Beliau menjawab, "Enggak pakai ilmu. Enggak pakai apa-apa, hanya aku punya satu senjata yang kuat. Nopo? Niat." "Niat nopo?" "Kulo niki pertama kali membuat rumah ini, aku sudah niat, ya Allah, kulo niat bangun griya niki dengan niat apabila nanti datang Nabi akhir zaman, jadikanlah pawal rumah persinggahan untuknya." Niatnya buat rumah itu untuk persinggahan Rasulullah. Kula kali panjenengan nggih ngoten. Perbaiki niat-niat ini. Innamal a'malu binniat. Hadis peristiwa hijrah tidak akan terlepas dengan peristiwa niat atau hadis niat. Innamal a'malu binniat. Sebab turunnya hadis ini tersebut, salah satunya seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang hijrah bersamamu tapi bukan untukmu, tapi karena ada maksud lain?" Ambek Kanjeng Nabi dijawab, "Innamal a'malu binniat. Wa innamal likulli ma nawa, faman kana hijratuhu lillah wa rasulih fa hijratuhu lillah wa rasulih." Sing niati hijrah, sing niati hadir majelis taklim Ar-Ridwan untuk Allah dan Rasulnya, pulang mendapat ridha Allah dan Rasulnya. Mengkanat hijratuhu lidunya yusibuha, sing berangkat rene golek duit, enggak dapat ridha Allah dan Rasulnya, ya oleh duit niku tok. Awi imra'atin yang kihuha, sing niate hijrah untuk menikahi seorang wanita, sing niat hadir nang kene majelis Ar-Ridwan, motone pelerak-plerik ndelok muslimat wedok-wedok, pulang enggak dapat ridha Allah dan Rasulnya, mule nggawa kode niku sing yo. Iku lek gak ditolak. Nek ditolak wis mule gak nggawa apa-apa, niate elek maneh. Rugi donya, rugi akhirat. Niki sebabnya wonten riwayat, seorang di antara yang hijrah itu ngincer wong wedok jenenge Ummu Qais. Ummu Qais ini rondo, soge, wayu maneh, rebutan. Sampai hijrah niku melok-melok hijrah. Iki lek rondo sing ayu, sing soge, sing sik enom, rebutan. Tapi lek rondo kewut, melarat mana, ya Allah, saakene niku sing disantuni biasane ya Asyura niku nggih. Nek sing model kaya ngoten iki gak ono sing merhatekno. Tapi lek sing nom-nom niku akeh ngono sing merhatekno, niku bapak-bapak niku malah masyaallah. Santunan rondo-rondo niku rebutan. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau itu Abu Ayyub Al-Anshori tadi itu menjadikan tempatnya niat sudah memang untuk Rasulullah. Hadis hijrah sama hadis niat ini enggak bisa pisah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, mendapat ridha Allah dan Rasul. Tapi kalau untuk dunia, untuk harta, datang ke sini untuk harta, datang ke sini untuk wanita, enggak dapat apa-apa. Kecuali ya harta yang dia miliki maupun perempuan yang dia nikahi, wis iku tok gak oleh apa-apa. Maka perbaikilah niat ketika menghadiri majelis seperti yang kita hadiri di malam yang mulia ini, dan mulailah niat yang baik untuk menjalani di tahun 1436 untuk kita semakin bertambah taat kepada Allah. Niat mugi-mugi Allah tahun 1436 kami tidak akan absen hadir majelis Ar-Ridwan. Amin. Ojo absen erek. Nang dia kalau pengen nandero minggu gak ketok itu. Ojo nyala no kiai, kualat dulu. duduk dolin rek dakwah. Wes niat ya Allah tahun baru yang akan datang ini ya Allah, udan-udan tetap berangkat Gusti Allah. Wes niat nawa itu. Kalau sudah niat, kata Imam Sayyidut Ta'ifah Junaid al-Baghdadi, beliau berkata, man fataha ala nafsihi baban niyah hasanah fatahallahu alaih sab'ina min babi taufiq. Barang siapa yang niat, ya Allah, aku niat untuk hadir majlis Ar-Ridwan tahun yang akan datang, ya Allah, satu pintu kebaikan, Allah membukakan 70 pintu taufiq. Tapi Gusti Allah, kula niki kepengen hadir, tapi sepeda motor niki gak kuat Gusti. Karena niat yang baik, subhanallah dikei sepeda motor anyar. Amin. Nek niate apik mbek Gusti Allah dibukakan 70 pintu taufiknya. Tapi lek wis niate elek, wa man fataha ala nafsihi bab niyah sayyi'ah fatahallahu alaihi sab'ina min abwabil khidlan. Barang siapa yang membuka tahun ngarep iki wis niat togel. Awak sekirit tok gak haji-haji. Wis niat nawa itu togel lillahi taala, niat kula niki apik, kula sugih, kula niku insyaallah berangkat haji. Niate elek akan dibukakan oleh Allah 70 pintu khidlan. Apa khidlan itu? Khidlan itu kebalikannya taufik, selain petunjuk malah dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini dibuka niat sing apik-apik niki. Ketika Rasul sampai di kota Madinah, kemudian beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sambil beliau membangun Masjid Nabawi dan sambil beliau membuat rumah beliau, dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai berdakwah sampai dakwah beliau kita dengar di negeri kita yang tercinta, negeri Indonesia. Semoga menjadi negeri yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kisah hijrah Rasulullah. Hijrahnya itu begitu mempunyai pengaruh yang begitu besar. Karenanya Sayyidina Umar menentukan inilah saat yang paling tepat untuk memulai tahun untuk umat Islam. Ayo diniati sing api-api tahun depan ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, niat nuntut ilmu, niat solawat niki untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad, niat insya Allah wis ka absen Gusti Allah, paring ono kuat, paring ono sabar, paring ono sebarang kali Gusti. Dan yang terakhir, kita niat agar tidak keluar kita dari majelis yang mulia ini kecuali Allah meridhai umat Nabi Muhammad, memperbaiki umat Nabi Muhammad dari yang timur maupun yang barat. Amin ya Rabbal. Niki peristiwa hijrah itu yang pertama. Yang kedua, Asyura. Niki dawa lek diomongno iki jam piro saya kira? 10. Pun nek ngoten Asyura ni Senin ngarep ae. Nggih, Mas yo wis lewat mboten napa-napa persiapan Asyura di tahun yang akan datang. Sebab Kanjeng Nabi tadi puasa tanggal 10. Dan Rasul mengatakan, nek kula diparingi dawa umur mbek Gusti Allah, tahun depan mulai tanggal 9-nya saya berpuasa. Terus Kanjeng Nabi pun niat untuk puasa Tasu'a itu setahun sebelumnya. Makanya kula nggih ngoten mbek kalih panjenengan. Pun niat di bulan tahun yang akan datang, ya Allah jadikan tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Tambah sergap ngajini, tambah seneng sholawatani, tambah seneng hadir majelis taklimi. Insya Allah doa dan niat kita ini dikabulkan oleh Allah, senantiasa kita dimudahkan ke jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Niki ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kula umumaken untuk majelis Ar-Ridwan di Senin yang akan datang bertempat di UIN Maliki Sumbersari, nggih. UIN Jalan Gajayana Sumbersari, tanggal 10 November. Insyaallah akan dihadiri oleh sinten? Ustadz Hasanuddin lan Ustaz Habib Segah Baharun. Kemudian untuk Ar-Ridwan wilayah Batu tetap setiap Selasa di Masjid Nur, dan Ar-Ridwan wilayah Wajak Jumat 7 November bertempat di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Wajak. Niki Korwil Wajak. Kemudian kula umumaken khususnya untuk jamaah putri, tes-tes krungu nggih jamaah putri nggih. Kula umumaken jamaah putri, ada hadiah yang sangat besar dari Allah untuk kita. Insyaallah tanggal 20 Habib Umar beserta istrinya akan datang ke Jawa Timur November ini. Kulo pun kepingin teng majelis Ar-Ridwan, tapi masih belum ada jadwal ke kota Malang. Terus cuma ada di Surabaya dan Gresik, tapi istri beliau yang akan datang ke Malang seperti tahun kemarin. Tempat menyusul, tapi tolong diumumkan kepada segenap muslimat, para wanita yang tua maupun yang muda, ibu-ibu ataupun pelajar semua. Kami harap kehadiran mereka ini adalah kesempatan yang mulia kedua kalinya. Beliau bahagia tahun kemarin bisa hadir di majelis Ar-Ridwan, hingga tahun ini alhamdulillah terjadwal lagi. Insya Allah tempat menyusul, tapi tanggalnya tanggal 22 dinten Sabtu. Pun bu nggih, prei masak sik dina Sabtu iku. Nih. Insyaallah jamnya setelah zuhur ya, atau mungkin jam setelah zuhur, nanti akan ada tentuan jam dan jam dan tempatnya. Senin yang akan datang akan insyaallah sudah kami umumkan jam berapa dan kemudian tempatnya di mana. Umumkan untuk semua para wanita atau para muslimat untuk sama-sama hadir di majelis Ar-Ridwan khusus An-Nisa, khusus perempuan tersebut nggih. Niki ingkang saged kula sampaikan, monggo sareng-sareng jangan keburu-buru, ayo kita sama-sama berdoa. Setelah berdoa kita tutup nanti dengan kalimat tauhid. Nggih, kepada Fadhil Habib doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad syartu تحيي القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد عالي مديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا

setia, tidak mencaci, tidak berdosa, tidak durhaka pada orang tua, tidak khianat pada ulama. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Janganlah sombong bila berilmu, hafalan Quran hadis bermutu, tetapi sayang hatinya buntu, semua orang dianggap pedungu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Inilah zaman sudah bergias, banyaklah iman sudah terlepas, malam mingguan berdandan hias, berhura bagi para jamaah yang merasa kehilangan HP merek Cross, mohon diambil di operator. Sekali lagi, bagi para jamaah yang merasa kehilangan HP merek Cross, mohon diambil di operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.